debu pekat yang menghalangi. Dengan angin malam sepi dan mencekam, jalan yang panjang bahaya mengancam. Yeah. Kuda besi tak berhenti, tak pernah lelah terus mencari. Kuda besi pemberani, tak pernah ragu untuk beraksi. Dari matahari panas menyinari, yang menjemput pekat yang menghalangi. Dingin angin malam sepi dan mencengkam, jalan yang panjang bahaya mengancam. Kuda besi tak berhenti, tak pernah lelah terus mencari. Kuda besi pemberani, tak pernah ragu untuk beraksi. Berhenti, tak pernah lelah terus mencari. Kuda besi pemberani.